hari Kamis dan Jumatnya kita mengambil pelajaran Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Nah, harapan kami para talabah mempersiapkan ya darus-darus yang ada, barakallahu fikum, baik persiapan mental, persiapan tenaga, pikiran, ya, dan juga jangan lupa kitab yang dipelajari, barakallahu fikum, diupayakan untuk Anda memilikinya, barakallahu fikum, na'am, sebisa dan semampunya, ya, yang bisa beli yang asli, yang enggak bisa fotokopi, yang enggak bisa semuanya, ya, sebagiannya, barakallahu fikum, na'am. Itu harapan kami. Kemudian berikutnya juga ada pesan dari pihak takmir masjid kita terkait dengan kebersihan teras masjid. Ya, nah ini beberapa kali sholat ini sudah kita lihat bagian teras depan sering sekali terlihat kotor. Ya, barakallahu fikum. Jadi kami harapkan untuk piket-piket masjid kembali di barakallahu fikum digerakkan, ya, kembali bersemangat untuk membersihkan masjid kita yang kita cintai ini, barakallahu fikum. Nah, ya, masjid itu ibaratnya mukanya kita, ya, bagaimana cerminan seorang muslim yang ada di sekitar masjid itu akan dilihat pada masjidnya. Kalau masjidnya kotor, ya, menunjukkan orang-orang yang di sana, barakallahu fikum, tidak menjaga kebersihan. Gitu ya. Nah, jadi kami mengingatkan kembali untuk piket masjidnya kembali disemarakan. Kemudian, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, nah, sebagian, barakallahu fikum, mungkin ada yang belum tahu, belum mengerti. Ada yang makan jajan di depan sana, buang sampah sembarangan, ya, barakallahu fikum. Nah, itu sangat-sangat barakallahu fikum tidak dianjurkan. Gitu ya. Nah, sehingga kami harapkan para talabah menjaga ya masjid ini, barakallahu fikum, ibaratnya dia adalah mukanya kita, wajahnya kita. Nah, barakallahu fikum. Kita semua ya untuk menjaga kebersihan masjid ini. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Langsung saja kita masuk pada kitab pada hari ini karena pekan keempat yang kita bahas adalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu kitab barakallahu fikum. Ya, terkait dengan Adabul Kasbi ya. Naam. Sekarang kita masuk pada kitab yang baru yang masih berkaitan barakallahu fikum dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi setelah Kitabun Nikah beliau meletakkan kitab setelahnya adalah Adabul Kasbi. Karena setelah menikah, seseorang kepala rumah tangga harus mencari penghidupan barakallahu fikum untuk menafkahi anak dan istrinya. Maka di situ perlu bagi kita khususnya umat Islam, lebih khusus lagi adalah para santri, ya, kaum terpelajar, mengerti adab dan etika di dalam agama ini. Bagaimana Islam mengatur ya seorang muslim dalam mengais rezeki. Nah, kemudian setelah itu beliau barakallahu fikum meletakkan kitab berikutnya yang masih berkaitan dengan sebelumnya yaitu Kitabul Halali wal Haram. Kitab yang membahas tentang halal dan haram. Nah, itu juga penting ya agar kita bisa memilah, memilih dalam mengais rezeki barakallahu fikum na'am untuk mencari rezeki yang halal ya. Jangan memberikan makan anak dan istri dengan rezeki yang haram. Nah, barakallahu fikum. Nanti ada yang berada di tengah-tengah halal dan haram, yaitu syubhat. Ya, bagaimana adab etika yang diajarkan di dalam Islam untuk pemeluknya, barakallahu fikum, dalam mencari ya penghidupan dalam kesehariannya. Naam, barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu taala kitabul halali wal haram. I'lam anna talabal halal fardun ala kulli muslimin. Ketahuilah, kata beliau, bahwa mencari barakallahu fikum perkara yang halal adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Harus, ya, barakallahu fikum. Nah, wa qad idda'a katsirun minal juhal adamal halal. Beliau mengatakan sungguh banyak sekali orang-orang yang bodoh, padahal itu di masa beliau, apalagi di masa kita, ya. Mereka mengklaim bahwa yang halal itu sudah enggak ada. Ya. Nah, yang halal itu susah, Ustaz. Nah, ya, itu di zaman beliau, apalagi zaman kita. Nah, itu kata beliau adalah pernyataan orang-orang yang bodoh. Menganggap rezeki yang halal itu sudah tidak ada atau bisa dikatakan langka. Barakallahu fikum. Nah. Wa qalu, mereka mengatakan walam yabqa minhu illal ma'ul furat. Tidaklah tersisa dari yang halal melainkan air yang tawar. Al-furat yaitu adalah al-ma'u al-azbu jiddan. Air yang sangat tawar. Nah, air mineral, ya. Jadi kata mereka, orang-orang juhal tadi, tidak tersisa lagi perkara yang halal, melainkan cuma air minum saja. Yang lainnya haram semua, kata mereka. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Gitu ya. Nah, kalau zaman kita, lebih meningkat lagi pernyataan mereka. Apa itu? Jangankan yang halal, Ustaz. Yang haram aja susah sekarang. Paham ya? Nah, saking parahnya. Nyari yang haram aja susah. Apalagi mau dapat yang halal, kata mereka. Nah, barakallahu fikum. Itu juga merupakan kebodohan ya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi pernah pada satu ketika Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan sebuah nasihat kepada anaknya, kepada putranya yang bernama Ali. Kata Fudail bin Iyad, lam yatazayyan an-nasu bishay'in afdal minas-sidqi wa talabil halal. Kata Al-Fudail bin Iyad, tidaklah manusia berhias dengan sebuah karakter, dengan sebuah perangai, sesuatu yang lebih afdal daripada sikap jujur dan mencari barakallahu fikum rezeki yang halal. Nah, jadi kata beliau, seindah-indahnya karakter anak manusia, seafdal-afdalnya karakter anak manusia adalah kejujuran. Ya, nah, jujur apa adanya, tidak ada tipu-tipu, tidak ada kebohongan. Barakallahu fikum. A katakan A, B katakan B, ya. Nah, tidak ada manipulasi. Itu adalah sebuah karakter yang sangat mahal, sangat bernilai. Ya, Barakallahu fikum. Nah, apalagi di zaman kita, barakallahu fikum, mencari orang yang jujur, ya, itu benar-benar bukanlah perkara yang mudah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Dan kita sangat mengharapkan gudangnya orang jujur itu harusnya pondok pesantren. Paham ya? Karena mereka digembleng dengan ilmu agama, digembleng dengan adab, barakallahu fikum. Harusnya gudangnya orang jujur itu pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren saja banyak yang tidak jujur, ya, barakallahu fikum, terus di mana lagi kita akan menemukan orang yang jujur? Paham? Nah, jadi ya kita sebagai kaum santri, kaum terbelajar, barakallahu fikum, harus menanamkan pada diri kita berazam, ya, saya harus jadi orang yang jujur. Ya, nah, walaupun mungkin jadi orang yang jujur sekilas terlihat pahit, sekilas terlihat susah, sekilas terlihat barakallahu fikum menderita, nah, tapi yakinlah kejujuran itu akan membawa kebaikan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Alaikum bisidqi, kata Rasul. Wajib bagi kalian untuk punya karakter jujur. Fa inna sidqah yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan membimbing kalian pada perkara yang baik. Ya. Nah, kalau kalian biasa jujur, maka kalian akan terbiasa melakukan hal yang baik. Wal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan-kebaikan itu akan menggiring kalian, membimbing kalian kepada surganya Allah. Nah, barakallahu fikum. Iya. Wa iyyakum wal kadziba, dan hati-hati kalian punya sikap pembohong, berdusta, menipu, barakallahu fikum. Nah, iya, fa innal kadzib yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan membawa kita pada perbuatan dosa, perbuatan yang jelek. Dan kejelekan itu akan menggiring kita pada neraka. Paham ya? Nah, jadi berazamlah pada diri kita untuk berusaha menjadi orang yang jujur. Nah, barakallahu fikum. Walaupun mungkin ya tadi, kejujuran itu terkadang pahit. Ya, barakallahu fikum. Nah, tapi Anda harus yakin kejujuran, barakallahu fikum, akan membawa kebaikan. Nah, ya, Anda harus yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, begitu banyak cerita-cerita, barakallahu fikum, di kalangan orang-orang beriman, kejujuran yang mereka miliki membawa pada keutamaan yang besar. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi apalagi zaman kita, kalau lihat orang yang jujur itu benar-benar menyejukkan hati, ya. Nah, sangat indah, sangat elok, barakallahu fikum. Nah, ya. Apalagi kalau itu dipraktekan oleh para santri, barakallahu fikum. Tayyib itu membuat sebagai sebuah daya pikat dakwah. Nah, ya. Antum di jalan nemu dompet, ya, barakallahu fikum. Nah, isinya ada uang banyak, itu merah-merah 1 juta, barakallahu fikum. Nah, iya. Apa yang antum lakukan kalau temu uang dompet isinya 1 juta, Mas? Ambil uangnya, tinggalkan dompetnya, kan? Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk, ya kan? Gimana kalau antum nemu dompet isinya 1 juta? Apa yang antum lakukan? Dibiarin aja atau diamankan terus digunakan? Antum siapa namanya, dari mana asalnya? Dari Ambon. Wah, orang Ambon. Apa yang antum lakukan? Nemu duit, ada nemu dompet isinya 1 juta, apa yang antum lakukan? Berat kan? Berat Ustaz. Eman-eman 1 juta itu, ya kan? Nah, kalau top up bisa banyak itu Ustaz, ya kan? Nah. Berat jawabnya ternyata ya. Nah, barakallahu fikum. Antum, siapa namanya? Dari mana asalnya? Jogja. Ya, gimana Mas? Kalau nemu dompet isinya 1 juta, apa yang antum lakukan? Top up ya. Hah? Apa yang antum lakukan? Diambil terus? Diamankan terus? Top up. Lu nunduk dia. Iya, Ustaz. La ilaha illallah. Hah? Diamankan terus ya diberikan kepada pihak yang berwajib atau berwenang ya, itu jujur, santri yang jujur, barakallahu fikum. Nah, ya, atau kalau Anda tahu alamatnya, barang ada KTP-nya ya dihubungi. Ya, nah itu lebih bagus lagi, enggak tanggung-tanggung, memang niat baik. Ya, nah ketika dikembalikan kepada orangnya itu luar biasa. Rasa terima kasih mereka, rasa syukur mereka ya, dan ketertarikan mereka barakallahu fikum dengan dakwah ya. Nah, itu lebih mahal nilainya daripada uang 1 juta yang kalau antum top up paling 3 hari habis itu ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib, Allah musta'an wa alaihi tiklan. Kemudian yang kedua kata beliau adalah talabul halal ya. Perkara yang paling afdol, yang paling indah dari karakter anak manusia adalah mencari harta yang halal. Itu juga luar biasa ya. Itu juga untuk zaman saat ini butuh perjuangan. Ya, enggak main-main barakallahu fikum. Nah, untuk selektif, untuk berhati-hati mencari rezeki yang halal itu membutuhkan perjuangan karena godaan-godaan dari yang haram ya, betapa mudah, betapa gampangnya barakallahu fikum. Nah, qala ibnuhu Ali, maka putranya Fudail bin Iyad yang bernama Ali berkata, ya abata, innal halala azizun. Naam, innal halala azizun. Ya. Putranya mengatakan, wahai ayahku, yang halal itu sulit ya, untuk bisa diraih barakallahu fikum. Qala Al-Fudail, Al-Fudail mengatakan kepada putranya, ya bunayya, inna qalilahu indallahi katsirun. Wahai putraku, yang kamu bilang sulit tadi, yang kamu bilang sedikit tadi, itu di sisi Allah sangatlah banyak. Nah, barakallahu fikum. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, jilid 8, halaman 423. Ya. Ini multi tafsir ya, banyak kemungkinan tafsir dari penjelasan Al-Fudail bin Iyad. Ya, yang sedikit atau rezeki halal yang sedikit menurut kamu itu, menurut Allah banyak, itu ada berbagai macam penafsiran barakallahu fikum. Yang pertama barakallahu fikum penafsirannya adalah bahwa harta halal yang sedikit menurut kita itu memiliki berkah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin bagi kita sedikit. Mungkin bagi kita sulit. Tapi kalau kita mau bertahan, mempertahankan, memperjuangkan rezeki halal yang sedikit tadi, akan memberikan berkah yang besar untuk kita. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Rezeki yang halal, barakallahu fikum, walaupun sulit, walaupun sedikit, walaupun susah, tapi sang ayah tetap berusaha mencari rezeki yang halal. Nah, itu akan membawa berkah. Berkah untuk istrinya, berkah untuk anak-anaknya, ya. Mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang barakallahu fikum giat melakukan amal ibadah. Nah, mudah untuk disuruh barakallahu fikum perkara-perkara yang baik. Nah, itu karena keberkahan dari rezeki sang ayah dan sang suami. Ya, barakallahu fikum. Nah, betapa banyak orang-orang yang kaya raya tapi dari yang haram, dari hasil korupsi, dari hasil barakallahu fikum jual beli yang haram, bisnis-bisnis yang haram. Nah, membawa barakallahu fikum ketidakberkahan. Ya. Anaknya barakallahu fikum nakal, disuruh mondok enggak mau, disuruh sekolah enggak mau, pengennya barakallahu fikum bebas, ya. Nah, ujung-ujungnya nginjak kepala orang, barakallahu fikum. Nah, gitu ya, menghajar anaknya orang lain, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Akhirnya diusut, ya, masukkan penjara anaknya, bapaknya ikut terseret juga, terkuaplah kasus korupsi bapaknya. Nah, barakallahu fikum. Ya kan? Anaknya bandel, enggak berkah. Akhirnya jatuh miskin. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Nah, itu akibat dari harta yang haram. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi berbanggalah wahai suami, wahai orang tua, ya, walaupun rezeki yang kita kais barakallahu fikum sedikit, ya, atau barakallahu fikum sulit. Nah, ya, harus yakin rezeki yang halal itu akan membawa berkah yang banyak. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu salah satu penafsirannya barakallahu fikum. Ya. Atau penafsiran yang lain barakallahu fikum, rezeki yang halal dikatakan sedikit atau sulit itu memang karena barakallahu fikum cara berpikir kita yang salah, cara berpikir kita yang barakallahu fikum ya sudah terkotak, ya, tidak terbuka. Nah, jadi yang dia pikir barakallahu fikum mengais rezeki ya itu saja, ya, misal dari jualan itu saja yang dia tahu, padahal rezeki Allah itu luas, ya, bisa dari jualan, bisa dari jasa, bisa dari barakallahu fikum, ya, banyak hal. Nah, enggak harus jualan, ya. Nah, jadi yang dia pikir cuma jualan saja, enggak terbuka. Iya, dia tidak open minded gitu ya, membuka pikirannya. Pikirannya jualan saja atau bertani saja atau beternak saja. Barakallahu fikum. Nah, ketika dia menemukan jalan buntu di situ, dia tidak mau membuka. Barakallahu fikum, ada peluang-peluang rezeki dari Allah yang lainnya. Nah, jadi menurut kalian sedikit, tapi menurut Allah banyak. Tapi karena pikiran kalian yang terkotak, ya, terkunci pada satu jenis usaha, akhirnya kalian menganggap itu sedikit. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, gitu ya. Jadi kita harus yang pertama membuka, ya, pola kita dalam berpikir, barakallahu fikum. Na'am. Jadi yang paling penting dalam rezeki itu bukan banyaknya, tapi berkahnya. Ya, yang paling penting itu manfaatnya, nilai gunanya. Barakallahu fikum. Nah, ya, jangan kita memahami rezeki itu hanya sekedar untuk pamer saja. Ya, nah, susah-susah nyari duit. Barakallahu fikum. Tujuannya beli mobil. Tujuannya beli mobil, nanti pulang kampung bisa pamer sama orang kampung, ya. Nah, si fulan merantau di kota, pulang-pulang bawa mobil, padahal kreditan macet, barakallahu fikum. Nah, ya, mobil hasil kredit belum lunas, barakallahu fikum. Nah, baik. Atau pulang-pulang bawa motor gede, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, tujuannya untuk pamer itu sangat sangat sempit, ya. Nah, jadi mencari rezeki, barakallahu fikum, yang kita cari adalah keberkahannya, kemudian nilai gunanya, manfaatnya untuk kita, ya, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk saudara, untuk teman, barakallahu fikum. Nah, ya, itu baru berkah. Paham ya? Nah, jadi kalau sekedar untuk pamer, barakallahu fikum, nah, berarti standarnya itu rendah sekali, barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa 'ala tiklan. Al-mu'adzin yu'adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. طيب kita lanjutkan. قال المصنف رحمه الله وقالوا ولم يبق منه إلا الماء الفرات والحشيش النبات. Orang-orang bodoh tadi mengatakan tidak tersisa dari yang halal melainkan air tawar dan rumput-rumput dan juga tumbuh-tumbuhan. Nah, paling itu yang tersisa. Yang lainnya haram semua menurut mereka, ya. Nah, yang tersisa air tawar, rumput dan suket. Nah, barakallahu fikum. Apa suket ya, sama dengan rumput ya, barakallahu fikum. Nah, orang ampun enggak paham mungkin ya. Wa ma ada zalika faqad afsadathu al-mu'amalatu al-fasidatu. Adapun selain dari itu, kata mereka, maka sudah dirusak oleh muamalah-muamalah yang rusak. Falamma waqa'a lahum hadza, ketika pemikiran yang seperti ini sudah ada pada mereka, wa alimu annahu la budda lahum minal aqwati tawassau fi syubhati wal haram. Ya, ketika yang ada di dalam pikiran mereka yang halal sudah enggak ada kecuali apa? Kecuali air tawar, rumput dan suket, ya, barakallahu fikum. Naam, maka ya mereka harus memenuhi kebutuhan pokok mereka. Akhirnya mereka berluas-luas, bermudah-mudahan untuk mengambil perkara yang syubhat dan haram. Nah, karena yang halal udah enggak ada lagi, Ustaz. Yang sisa syubhat sama haram, gimana lagi? Ya kan? Hidup ini wajib. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya mereka sikat dan hantam itu yang syubhat dan haram. Ya, itu di zaman beliau. Di zaman kita, apa kata mereka? Jangankan yang halal, yang haram aja susah, Ustaz. Nah, ya, baik. Itu zaman kita, barakallahu fikum. Wa hadza, kata beliau, minal jahli. Lah ini, kata beliau, termasuk kebodohan. Ya, yang menimpa masyarakat kita, yang menimpa umat kita. Wa qillatil ilmi. Dan ini juga termasuk sedikitnya ilmu mereka. Nah. Barakallahu fikum. Karena barakallahu fikum, mayoritas mereka prioritasnya bukan lagi ilmu agama, ya. Apalagi di zaman kita saat ini barakallahu fikum, di mana manusia berlomba-lomba barakallahu fikum, ya, untuk urusan dunia, berlomba-lomba dengan yang namanya ketenaran, berlomba-lomba dengan yang namanya al-laghu dan yang semisal dengannya. Sehingga ilmu agama ditinggalkan, diabaikan. Akhirnya punya pikiran yang seperti itu. Fa inna fi fi sahihaini min hadits Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Karena di dalam sahihain Bukhari dan Muslim dari hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, ya. Yang haram itu jelas. Nah, dan yang ada di antara keduanya adalah perkara yang syubhat, perkara yang samar. Di dalam ajaran agama kita, untuk yang syubhat, barakallahu fikum, jangan disentuh, walaupun syubhat. Ya, nah, wa man waqa'a fi syubhat, kata Rasul, waqa'a fil haram. Orang yang nekat mengambil perkara yang syubhat, dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Tara iyara haulal hima. Beliau memberikan analogi seperti orang yang sedang mengembalakan kambingnya di dekat area terlarang. Ya, nah, barakallahu fikum. Dia kambingnya enggak masuk area terlarang, tapi merumput di situ. Nah, yang namanya kambing, barakallahu fikum, ya enggak ngerti. Ya, asik mencari rumput, tahu-tahu masuk daerah larangan. Akhirnya dia bisa terkena denda, atau barakallahu fikum, dia ditangkap. Ya, tadi dia niatnya tidak ada mengembalakan kambingnya di daerah yang haram. Nah, itulah gambarannya yang syubhat. Ya. Dan memang demikian di antara langkah-langkah syaitan untuk menjerat Bani Adam. Ya, dari yang syubhat dulu, setelah dia nyaman dengan yang syubhat, maka dia akan mengambil perkara yang yang haram. Jadi kalau tahu itu syubhat, seorang muslim mukmin yang baik, salafi, santri, ya, dia barakallahu fikum na'am tidak mengambilnya. Nah, tayyib. Walamma kanat hadhihi ad-da'wa min ha'ula'il juhhal bid'atan qad amma dararuha wastatara fid-dini tayyib shiraruha wajabat kashful ghita'i an fasadiha bil irsyadi ila madraqil farqi bainal halali wal harami wasyubha. Maka kata beliau, tatkala klaim dari orang-orang bodoh seperti ini, ya, sudah menjadi sebagai sebuah bid'ah, sebuah hal yang menyelisih syariat, dan bahayanya sudah merata, kata beliau. Nah, artinya ini bukan pemahaman segelintir orang Islam, tapi sudah hampir kebanyakan mereka. Nah, kemudian istatarat, ya intasyarat, tersebar kerusakan atau kejelekannya di dalam agama ini, maka di sini kata beliau wajib untuk menyingkap, ya, penutup dari kerusakannya, disertai dengan memberikan bimbingan kepada barakallahu fikum umat Islam untuk bisa memiliki jangkauan pengetahuan membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Nah, jadi beliau memandang karena kondisi masyarakat yang sudah seperti itu, ya, nah, jangan sampai santri ada juga yang punya pemikiran seperti itu. Maka di sini beliau memandang sebagai seorang alim perlu untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam, kepada kaum muslimin, agar mereka punya pengetahuan untuk bisa membedakan halal, haram, syubhat. Bagaimana menyikapinya? Nah, di sini beliau akan memberikan ilmu kepada kita, memberikan bekal, ya, kepada kita semua. Barakallahu fiik. Maka disimak baik-baik. Wa nahnu, kata beliau, nuwaddihu dzalika fi aqsam. Kami di sini akan memberikan penjelasan pada barakallahu fikum beberapa part, ya, bagian-bagian barakallahu fikum tentangnya. Al-qismul awwal, bagian pertama. Fi fadilati talabil halali wa dhammil haram wa darajatil halali wal haram. Poin yang pertama kata beliau akan beliau sampaikan ilmunya terkait dengan yang pertama, keutamaan mencari rezeki yang halal dan tercelanya rezeki yang haram. Tujuannya agar kita semangat, termotivasi, ya, bersabar untuk berjuang mencari rezeki yang halal, ya, dan tercelanya rezeki yang haram. Nah, walaupun enak, nyaman, ya, barakallahu fikum. Nah, jadi manajer bank konvensional gitu, ya, barakallahu fikum. Nah, gajinya satu bulan 80 juta, ada yang 100 juta, barakallahu fikum, ya, mobil dikasih fasilitas, rumah begini dan begitu. Wah, enak, nyaman. Ya, nah, mau terbang kemana-mana pakai pesawat terbang, ya, kelas bukan ekonomi tapi kelas eksekutif, ya. Pernah nggak antum naik pesawat kelas eksekutif? Belum pernah kan? Sama, anak juga belum pernah. Nah, barakallahu fikum. Ya, katanya sih enak, ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jaraknya itu, bangkunya itu, ya, nah, luas, barakallahu fikum. Nah, nyaman, ya, barakallahu fikum. Tapi tidak akan merasakan ketentraman, ya, barakallahu. Itu yang dituturkan oleh saudara-saudara kita yang barakallahu fikum yang ngerti agama, belajar. Sebelumnya kalau yang enggak ngerti agama, yang enggak belajar agama, ya tenang-tenang saja. Tapi kalau yang sudah belajar agama, tahu bagaimana haramnya riba, tahu bagaimana jeleknya riba, dijamin dia enggak akan bisa tenang. Ya, nah, gelisah, barakallahu fikum, ya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, barakallahu fikum. Nah, ya, walaupun duitnya banyak, ya kan, tidur tak nyenyak, makan tak enak, walaupun duitnya banyak, sajaknya aa, ya, barakallahu fikum. Baik, ya, tidak akan tenang kalau dia belajar ilmu agama. Tapi kalau yang nggak belajar ilmu agama atau cuek, acu tak acu, barakallahu fikum. Nah, mungkin dia aman-aman saja merasa, ya. Nah, walaupun sebagian mereka ada yang merasakan ketidaktenteraman, walaupun enggak belajar, tapi entah kenapa. Ya, barakallahu fikum. Nah, tidur itu barakallahu fikum baru bisa jam 2, jam 3. Nah, bangun itu enggak pernah salat subuh, ya, barakallahu fikum, jam 8, jam 9. Nah, barakallahu fikum. Gitu, ya. Nah, sehingga ketika mereka belajar, akhirnya mereka mau untuk barakallahu fikum dengan berani, ya, keluar dari zona nyaman, meninggalkan barakallahu fikum rezeki yang haram tadi, ya, mereka resign, barakallahu fikum mencoba, ya, usaha sendiri, barakallahu fikum. Nah, ya, itu memiliki keutamaan yang besar dan patut untuk diapresiasi, patut untuk dimotivasi, ya, patut untuk dihargai saudara-saudara kita yang berani seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Maka butuh untuk membaca dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan mencari harta yang halal dan tercelanya mencari harta yang haram. Wa qala Allah Ta'ala, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Allah memerintahkan rasul-rasulnya untuk makan harta yang baik, yang halal, dan beramal solehlah. Wat thayyibat al-halal, kata beliau. Yang dimaksud dengan yang thayyib, yang baik adalah yang halal. Fa'amara atau fa'umira bidzalika qabla al-amal. Beliau diperintahkan untuk ya cari makan yang halal dulu, baru beramal soleh. Karena itu menimbulkan efek yang luar biasa. Kalau antum makannya tidak halal, ya, banyak yang haram, dijamin amal solehnya seret. Nah, males, ya, gak semangat, loyo, nah, gak ada gairah. Akibat makanan kalian haram. Tolabah juga gitu. Santri juga gitu. Ya, kalau biasa makan yang haram, makan di toko, beli gorengan 10, bayar 1, minta kembalian lagi. Nah, itu dijamin. Yang kayak gitu, santri kayak gitu, gak akan mungkin semangat dalam belajar menuntut ilmu. Ya, makanan yang haram itu punya kaitan yang sangat kuat dengan amal soleh kalian. Orang yang makanannya halal, maka amal solehnya akan semangat. Nah, makanya disebutkan korelasinya dalam ayat tadi. Allah suruh dulu nabinya makan yang halal-halal, yang baik-baik, baru beramal soleh. Om ya? Nah, jadi itu mungkin jawaban kenapa kita terkadang tidak semangat luyu dalam beramal soleh. Bisa jadi. Nah, apa yang kita makan ada yang haram, ya, atau ada syubhatnya. Nah, kalau enggak kita, orang tua kita yang mendanai kita. Paham? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi para aba, ya, berusahalah untuk menafkahi anak-anak kalian yang sedang mondok, yang sedang nyantri dari yang halal, biar mereka semangat dalam mondoknya. Nah, barakallahu fikum. Wa qala fi dzammil haram, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perkara yang haram yang tercela. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta-harta di kalangan kalian dengan cara yang batil. Naam. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan selain daripada itu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya, itu diantara dalil yang menunjukkan keutamaan, ya, orang yang mencari harta yang halal. Diantaranya apa? Ibadahnya akan semangat, ya, ibadahnya akan bergairah. Nah, amal solehnya akan meningkat pengaruhnya. Dan sebaliknya, kalau yang kita makan adalah harta yang haram, nah itu yang akan menimbulkan kelesuan, kemalasan, tidak bergairah, ya, futur. Nah, itu karena bisa jadi ada yang salah yang kita makan itu, ada yang haram atau paling tidak syubhat. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi itu diharapkan bisa memotivasi kita semua, para santri, para aba, ya, untuk berusaha mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, thayyiban, ya, bukan makanan yang haram. Wallahu ta'ala alam bisawab, itu yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Naktafi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.